Habibil Mustafa, balik maqasidana, wafil lana ma madha, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wafil lana ma madha, ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaghah wa a'addan nara liman asah. Aman tawakkala 'alaihi kafah wa man fawwada amra ilaihi dabbar wa hada. Ahmadu subhanahu wa ta'ala 'ala ma a'tah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafahu wa jataba. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku para pemirsa yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya di dalam harta ada manfaatnya dan di dalam harta juga ada kerugiannya. Di dalam harta ada penyembuh, ada penawar, bahkan di dalam harta juga ada racun dan fitnahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umat itu ada fitnahnya, dan ketahuilah sesungguhnya fitnah ujian umatku adalah terletak pada harta. Oleh karena itu, maka kita tentu harus bisa dan pintar dalam mengelola dan manajemen harta, supaya kita tidak terkena fitnah harta, terkena ujian dan racunnya. Beliau juga mengatakan bahwasanya harta dunia adalah manis, hijau dan manis. Maka orang yang bisa menggunakannya, orang yang bisa memanfaatkannya, itu akan membantu dalam hidup dan kehidupan, menghantarkan dia dalam kehidupan akhir. Tapi orang yang tidak bisa menggunakannya, maka ia akan selalu mengejar-mengejar, seperti orang yang punya penyakit busung lapar. Orang yang sudah mendapatkannya tidak akan merasakan kenyang, padahal dia sudah banyak makan lagi. Wa'iyatubillah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan perumpamaan dalam masalah dunia adalah seperti perumpamaan orang yang memiliki harta dunia dan orang yang selalu mengejarnya adalah seperti ular apabila orang bisa dan mengerti mengenai racun dan bahayanya ular, dia bisa memanfaatkannya, dia bisa menggunakannya, maka ular tersebut bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Tetapi kalau orang yang tidak bisa menggunakan daripada ular tersebut, maka dia akan terkena bisanya, terkena racunnya, dirinya binasa, bahkan menyebabkan dan membawa orang lain pada kebinasaan. Oleh karena itu, dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita bagaimana cara agar harta yang telah dititipkan Allah dan diamanahkan Allah bermanfaat dan menjadi pembantu bagi kita untuk menghantarkan kita kepada alam akhirat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus mengetahui apa tujuan maksud daripada harta diciptakan oleh Allah. Dengan kita mengenal dan mengetahui tujuan harta diciptakan oleh Allah, maka kita akan menggunakannya sesuai dengan tujuan yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita pintar-pintar dan kita hendaknya berhati-hati dalam mendapatkan harta, agar kita mendapatkannya dengan jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi daripada mendapatkan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengambil daripada harta daripada suap, kemudian mengambil harta orang lain dengan secara zalim, dan meminta-minta yang tidak hak, yang tidak berhak, yang menjatuhkan dan menghinakan pada harga dirinya. Kemudian yang ketiga, daripada harta yang berlebih-lebihan, maka alangkah baiknya kita sedekahkan sebagai dan menjadi harta kita yang sebenarnya nanti untuk di akhirat kita. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita menggunakan, menyalurkan harta dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta digunakan dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan membantu kita dalam urusan akhirat kita nanti. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita di dalam mencari, mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan harta dengan niat dan tujuan menggapai dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya ini sudah kita tata, kita jalani dengan rapi dan secara bagus kita melaksanakannya, maka harta akan bermanfaat bagi kita. Harta tidak akan menjadi racun, fitnah, ujian bagi kita. Ingatlah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan bahwasanya harta dunia adalah perhiasan yang menipu belaka. Harta dunia akan melalaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu menumpuk-numpuk harta sehingga mereka tidak memperdulikan apakah ini dibenarkan, diridhai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mementingkan untuk menumpuk harta tanpa memperdulikan daripada kehendak Allah. Ini akan menjadi bala petaka dan musibah yang besar untuk kehidupannya di akhirat kala. Maka oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jiwa kita, hati kita, raga dan diri kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari daripada harta, benda, uang dan sebagainya untuk membantu kita dalam urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan yang diridhai-Nya, dimudahkan daripada segala urusan, dilancarkan daripada usaha kita, diberikan rezeki harta yang halal, yang luas, yang mudah bagi kita untuk menggunakannya dalam taat kepada Allah, yang mudah bagi kita menggunakannya untuk berbagi kepada sesama, dan memudahkan bagi kita agar kita selalu mendapatkan ridho Allah, dan yang lebih penting memudahkan bagi kita yang bisa kita gunakan untuk ziarah ke Mekah, Madinah, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadat daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.